Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخواني في الدين وأخواتي في الله حفظكم الله عز وجل. Kita lanjutkan kajian kita membahas kitab Tauhid karya Syekh Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab bin Sulaiman rahimahullah rahmatan wasi'ah. Baik, sebelum kita lanjutkan pembahasan kita, seperti biasanya, ikhwanana yang mau menghafalkan matannya, falyatafaddal. Giliran siapa? Giliran orang baru atau yang lama? Hah? Yang baru, baik, yang baru. Kenapa tak boleh? Ya, baik. Kalau babu babu fadli tauhid wa ma yukaffiru min ad-dunub. أدخله الله الجنة على ما كان من العبد أخرجه ولو ما في حديث مثبت فإن الله حرم على الله من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. أيوة صح. ها؟ طيب صح. كم؟ شيئا يقولون هذا يا ابن آدم عن أنس أيوة يا ابن آدم yang lain ya ayo hafid masyaallah ismu hafid hafid harus seperti namanya hafid Qala man? Ha? Wa qala al-mu'allif. Ada yang lain yang hafal lagi? Yang mau sambung? Ada yang mau sambung? Wan Abi Sa'id Al-Khudri. Tidak ada. Baik, lanjut. Walid Tirmidzi. Khataya. Baik. Yang ke surah. Ulaik alladziina ha sahih ya man qala la ilaha illallah bima yu'badu min dunillah ha من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من قال لا إله إلا الله بما يعبد حرم ماله وشرح هذه الترجمة ما بعده من الأبواب. طيب بارك الله فيك. Kita lanjutkan pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan bagaimana tanda-tanda tukang sihir, tandanya bagaimana tukang sihir itu. Kemudian telah kita terangkan juga bagaimana cara mengobati sihir, bagaimana cara menghilangkan sihir. Kemudian kita telah masuk pada bab setelahnya, bab bayani syai'in min anwa'is sihir. Bab penjelasan penjelasan tentang jenis-jenis sihir. Terangkan di sini ya, pada bab ini jenis-jenis sihir. Di bab ini akan disebutkan sebagian jenis sihir. Sebagiannya ada sihir secara bahasa, ada sihir secara istilah. Adapun sihir yang kafir, yang dibunuh pelakunya, itu sihir yang secara istilah yang sudah kita bahas. Adapun sihir secara bahasa, ini tidak masuk. Iya. Baik, kemudian diantara sihir, jenis sihir adalah apa yang disebutkan di dalam hadis yang sudah kita lewati pertemuan yang lalu. Nabi menyebutkan tiga jenis sihir. Apa yang pertama? Al-iyafatu. Apa al-iyafah? Ya, zajarut tayr. Al-iyafah itu adalah menerbangkan burung, kemudian melihat kemana arah terbangnya, kemudian dikaitkan. Kalau kesana begini, kalau kesana begini. Itu namanya iyafah. Baik. Kemudian yang kedua, at-tarqu. Apa at-tarqu? Menggaris-garis di atas tanah. Al-khattu yukhattu fil ard. Ya, garis yang digaris di atas tanah. Bagaimana bentuknya ini? Bagaimana modelnya? Garis-garis bagaimana? Hah? Hah? Hah? Bagaimana bentuknya garis-garis itu? Garis-garis banyak. Dan dihitung ya, satu benda langsung garis-garis terus, dan garis banyak dan jelas arahnya, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, ada ya, tergantung yang diketahui penyihir itu, orang itu sendiri yang tahu ini garisnya. Yang jelas menggaris banyak, kemudian setelah itu, setelah selesai menggaris, dihapus garis itu, dihapus, kadang dihapus satu-satu, kadang dua-dua. Nanti yang tersisa, kalau ada garis yang tersisa, disitulah kemudian dia meramal. Ya, ini maksudnya ini begini nanti. Maksudnya ini garis ini begini. Ini yang dimaksud dengan apa? At-tarqu. Kemudian yang ketiga, at-tiyarah. Apa at-tiyarah? Lebih umum daripada al-iyafah. Kalau iyafah khusus burung. Kalau at-tarqu umum, apakah burung atau kucing atau orang atau hari atau bulan atau tempat, lebih umum dia. Ya, di mana dia mengaitkan baik dan buruknya dengan sesuatu itu. Ya, ini namanya at-tiyarah. Nah, Nabi menyebutkan ketiga-tiganya adalah al-jibtu. Tiga ini adalah al-jibtu. Apa al-jibtu? Tafsirannya Umar, sihir. Ya, kalau kita mengambil tafsirnya Umar, berarti tiga-tiganya ini tadi adalah sihir. Baik, apakah sihir yang dimaksud di sini? Sihir yang kita bahas, yang dibunuh pelakunya? Bukan. Paham ya? Tapi Nabi namakan sihir sebab ada kesamaan dengan bahasa. Paham ya? Ada kesamaan ini, tiga ini dengan sihir secara bahasa. Ya, sebab ini seseorang bersandar kepada sesuatu, yang tiga ini bersandar kepada sesuatu yang tidak jelas sebabnya. Ya kan? Ya, ketika dia bersandar kepada burung, Kalau ke sana ke kanan akan baik, kalau ke kiri tidak baik. Ini namanya bersandar kepada sesuatu yang sebabnya tidak jelas. Iya. Nah, dan itulah sihir secara bahasa. Sebab sihir secara bahasa artinya apa? Kullu ma khafiya wa latufa sababuhu. Semua yang samar, tidak jelas dan halus sebabnya. Maka itulah sihir secara bahasa. Tapi apakah sihir yang dimaksud dalam hadis ini sihir yang dibunuh pelakunya dan kafir? Tidak. Tapi apakah perbuatan ini boleh? Tidak boleh. Apakah ini syirik? Syirik tapi bukan sihir yang kita bahas, yang istilah. Paham ya? Baik. Iya. Berikutnya, wa an ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala, dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridai keduanya. Siapa yang dimaksud keduanya? Abdullah dan Abbas. Abdullah sahabat, Abbas ayahnya Abdullah itu juga sahabat. Dan Abbas ayahnya Abdullah itu adalah apanya Nabi? Pamannya Nabi. Abbas ayahnya Abdullah itu adalah pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti ada hubungan apa Nabi dengan Abdullah bin Abbas? Sepupu. Ya, sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini sahabat sudah biasa kita lewati, siapa beliau Abdullah bin Abbas. Semoga Allah meridhai keduanya. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qaddasa syu'batan minan nujumi faqad qaddasa syu'batan minas sihri zada ma zada. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mempelajari syu'bah, sebagian, ta'ifah, sekelompok atau sebagian, minan nujum, dari ilmu perbintangan, siapa yang mempelajari sebagian dari ilmu perbintangan, maka sungguh kata Rasulullah, dia telah mempelajari sebagian dari sihir. Dia telah mempelajari sebagian dari sihir. Baik. Zada ma zada. Bertambah selama dia menambah. Artinya, semakin bertambah dia menekuni ilmu perbintangan, maka semakin bertambah ilmu sihirnya. Kalau sedikit, semakin menggeluti ilmu perbintangan, semakin larut dia dalam ilmu sihir. Rawahu Abu Dawud, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan kata penulis wa isnaduhu sahih dan sanadnya sahih. Baik. Ikhwas kalian hafizakumullah. Nah, dalam hadis ini, hadis yang kedua pada bab ini, diterangkan jenis lain daripada sihir. Sihir jenis lain, yaitu ilmu perbintangan. Belajar ilmu perbintangan. Baik. Nabi menyebutkan bahwa siapa yang belajar ilmu perbintangan, bagian dari ilmu perbintangan, maka dia telah belajar bagian dari ilmu sihir. Baik. Ikhwani fiddin azzakumullah. Ilmu perbintangan yang dimaksud di sini yang mana? Ya. Dan nanti akan ada pembahasan khusus sebenarnya, ada bab khusus tentang masalah ilmu perbintangan. Ya, maka kita bahas secara ringkas saja di sini, sebab ada babnya nanti. Yang ingin kita kenal di sini, ilmu perbintangan yang mana yang dimaksud dalam hadis ini? Ya, sebab para ulama membagi ada dua ilmu perbintangan. Ada namanya ilmu ta'thir dan ilmu taisir. Ya, baik. Ya, ikhwas kalian, kita lihat keterangan dari Syekh Ibnu Utsaimin. Al-Syeikh Al-Allamah Muhammad bin Salih Al-Utsaimin dalam kitab Al-Qawl Al-Mufid syarah kitab Al-Tawheed, beliau berkata, wal muradu bihi huna, yang dimaksud ilmu perbintangan di sini adalah ilmu nujum alladhi yustadallu bihi ala al-hawadith al-ardiyah, adalah ilmu yang ilmu perbintangan yang ilmu ini dijadikan patokan, dijadikan dalil, ya, untuk mengetahui kejadian-kejadian yang terjadi di bumi. Fayastadillu mataran, maka dia berdalil dengan ilmu perbintangan ini, contohnya misalnya biqtiran najmil fulani bin najmil fulani ala annahu sayahdusu kada wa kada. Contohnya, contohnya begini, kata beliau, taib, ketika bintang fulan, bintang ini, jenis ini bergandengan atau bertemu dengan bintang ini, maka akan terjadi demikian dan demikian. Jelas? Ya. Wa yastadillu bi wiladati insan fi hadzal najm ala annahu sayakunu sa'ida. Dia contohnya tadi, kalau bintang ini bertemu atau bergandengan dengan bintang ini, terjadi begini di bumi. Atau misalnya contoh yang lain, ya, tayyib, bahwa ketika bintang ini, ya, berdalil dengan lahirnya seorang anak dengan bintang ini, bahwa anak ini kelak akan bahagia. Atau sebaliknya, kalau bintang ini kelak nanti anak ini akan menjadi sengsara. Jelas? Nah, inilah yang dimaksud dalam hadis. Ya. Dan ini yang ini masuk pada yang pertama, ilmu ta'zir namanya. Tadi kita katakan ilmu perbintangan dua, ya, ilmu ta'zir dan ilmu taisir. Kalau ilmu ta'zir, yaitu dia berdalil, berpatokan dengan bintang untuk memberikan pengaruh pada apa yang terjadi di bumi. Kalau bintang ini begini, akan terjadi nanti begini di dunia. Kalau bintang ini bertemu ini, akan begini. Ya, seperti tadi kata Syekh, ya, kalau bintang ini bertepatan dengan lahirnya anak ini, maka anak ini akan begini nanti. Ya. Bintang apa ya? Itu yang sesuai yang diberi nama oleh orang-orang itu, yang tidak ada dalilnya. Ya, kalau misalnya zodiak apa itu, Gemini, bintang Gemini, siapa bintangnya Gemini? Begini, begini, begini, begini, begini. Ini yang dimaksud. Salah satu contoh ya, ilmu perbintangan yang dimaksud dalam hadis. Ini namanya ilmu ta'zir. Ya. Kalau bintang ini muncul, bintang ini yang muncul akan begini. Kalau bintang ini yang tenggelam akan begini. Akan terjadi sesuatu di dunia begini. Ya, dan seterusnya. Ya, intinya ilmu perbintangan dimaksud adalah ilmu meyakini bahwa bintang ini memberi pengaruh pada kejadian-kejadian yang ada di bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dimaksud dalam hadis. Ya. Kalau yang kedua tadi, ilmu taisir, itu tidak, itu boleh. Kalau ilmu taisir itu adalah ilmu mempelajari bintang, dijadikan sebagai petunjuk arah. Nah, ini tidak masalah. Ya, untuk mengetahui di mana arah barat timur, ya menjadikan bintang sebagai patokan misalnya dan seterusnya. Kalau ini tidak masalah. Ya, nanti ada babnya. Ada babnya disebutkan nanti bintang Allah ciptakan cuma tiga tujuannya. Siapa yang meyakini selain daripada tiga, musyrik dia. Nanti akan ada. Iya. Baik. Maka ikhwani fillah azzakumullah, Nabi menyebutkan siapa yang mempelajari bagian dari ilmu perbintangan. Ilmu perbintangan yang mana dimaksud? Yang takdir tadi. Ya, yang mengaitkan bintang tertentu dengan kejadian-kejadian di bumi. Ya. Kalau bintang ini akan bahagia dia. Kalau bintang apa? Apa bintang-bintang dulu itu? Hah? Aries, Gemini, apa lagi? Scorpio. Apa lagi? Hah? Saya sudah lupa. Sudah lupa. Dulu ada kan majalah-majalah anak muda itu. Begitu terbit langsung dilihat apa bintangmu. Oh, nanti kamu akan dapat jodoh. Masya Allah. Percaya. Wah, inilah yang dimaksud. Ilmu-ilmu syirik. Ya, ilmu-ilmu termasuk bagian dari ilmu sihir kata Nabi. Maka Nabi menyebutkan siapa yang mempelajari sebagian dari ilmu perbintangan, maka sungguh dia telah mempelajari bagian dari ilmu sihir. Ya, zada ma zada. Semakin dia menggeluti, semakin larut dalam ilmu sihir. Baik. Ikhwani fi din, hafizakumullahu azza wa jalla. Ya. Nah, sekarang di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa itu termasuk sihir. Nah, apakah sihir yang dimaksud di sini sihir yang dibunuh pelakunya? Hah? Itu yang dimaksud? Bukan. Sekali lagi ingat, sihir yang dibunuh pelakunya itu ada kaitan dengan jin. Istihdam, ada kaitan dengan bantuan. Kalau ini kan tidak, ini keyakinan. Nah, tapi ini syirik. Tapi ini syirik. Nah, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini syirik besar ya. Kenapa Rasulullah menamakan sihir? Apa kaitannya dengan bahasa? Ya, sebab bersandar kepada sesuatu yang tidak jelas. Ya, maka itu sihir secara bahasa. Paham ya? Baik. Berikutnya warinnasai. Berikutnya hadis berikutnya jenis-jenis sihir warinnasai. Adapun masalah ilmu perbintangan nanti kita akan perpanjang atau perlebar sedikit di babnya ya, ada babnya nanti. Baik. Warinnasai. Dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i min hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari hadis Abi Hurairah semoga Allah tabaraka wa taala meridhai beliau. Baik. Azan dulu. Thank you. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man aqada uqdatan, barang siapa, siapa saja, laki-laki maupun wanita, yang membuat atau mengikat sebuah ikatan, aqada uqdah, mengikat sebuah ikatan, atau bisa kita bahasakan, ya, siapa yang membuat sebuah buhul, buhul atau ikatan, simpul buhul ikatan, thumma nafatha fiha, setelah dia membuat ikatan, ya, apakah di dalamnya, ya macam-macam dalamnya, ya, bisa foto, bisa rambut, bisa macam-macam. Setelah itu dibungkus, diikat. Setelah diikat, buat buhul, buat ikatan, kemudian dia tiup padanya. Dia tiup ikatan itu. Nafas, nafas di sini maksudnya meniup disertai dengan ludah. Itu namanya nafas. Bukan sekedar meniup begini, tapi ada ludah yang keluar sedikit. Bukan meludahi juga, cuk. Nah, ditiup tapi ada ludah yang keluar sedikit pada ikatan itu. Ya. Faqad sahara. Maka sungguh kata Rasulullah, dia telah menyihir. Dia telah melakukan sihir. Wa man sahara, dan siapa saja yang menyihir, faqad asyraka, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Nah, ini jenis sihir lain yang disebutkan di dalam hadis ini. Sihir ini, inilah yang dikenal dengan sihir ikatan, ya, buhul. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man aqada uqada, siapa yang membuat sebuah buhul ikatan. Ya, seperti misalnya yang menimpa Rasulullah, ya, sihirnya Nabi berupa buhul. Ya, rambutnya Nabi, ya, yang rontok dari sisir diambil, kemudian di apa namanya, disatukan dengan sisir, kemudian dibungkus. Nah, inilah uqadah namanya. Ya, setelah itu, tayyib, di itu. Nah, ikhwan fillah, ditiupnya di sini ketika dia meniup, bukan meniup biasa tentunya, bukan sekedar meniup. Ya, tapi ketika dia meniup, ikhwan sekalian, ketika dia meniup di sini, tiupannya di sini ada mantra-mantranya. Dia baca mantra-mantra, ya, mantra-mantra. Di mana mantra-mantra yang dia baca, disitulah ada isti'adah atau isti'anah kepada jin. Ada isti'anahnya kepada jin. Dia baca doa-doa tertentu, baca abad yang tertentu, yang mana ketika dia baca, hadirlah di situ jin dengan bacaan tertentu. Apa bacaannya? Tidak tahu. Apa bacaannya? Saya bukan sihir. Ya tanya yang bukan sihir, apa kamu baca? Yang jelas bacaan-bacaan tidak mungkin Al-Quran. Tidak mungkin. Kalaupun dia baca Al-Quran, maka itu hanya mengelabui. Ya, sudah kita terangkan ya. Tanda-tanda tukang sihir bagaimana? Karena mereka membaca Al-Quran. Tapi isi sufi dengan sesuatu yang musyrik. Dan Al-Quran dia baca sekedar untuk mengelabui. Al-Quran yang dibesarkan, orang tahu Al-Quran dia baca, tahu. Tapi setelah itu kumat kami. Dan Al-Quran itu sudah dia hinakan. Ya, jadi bacanya sekedar ketok. Yang jelas dia membaca sesuatu sebelum meniup, atau ketika dia meniup dia baca sesuatu, yang dia baca ini adalah isti'anah kepada jin. Ketika dia baca, hadirlah jinnya. Nah, ikhwan fillah azzakumullah, ini yang seperti ini, ini yang sering atau terbiasa dilakukan oleh orang-orang dulu zaman Nabi. Sihir-sihir model begini. Ya, makanya Nabi ketika disihir dengan model seperti ini, ya, turunlah apa? Jibril berruqyah dengan membaca qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejelekan wanita-wanita tukang sihir yang meniup pada buhur. Ini yang banyak bertebaran di zaman Rasulullah. Ya, sihir model buhur ini. Nah, dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan ya bahwa sihir yang seperti ini di buat simpul buhul dan ditiup sesuatu kepada buhul itu, kata beliau, yang alunahu ba'dal ahyan is-sarfi, pada sebagian keadaan tukang sihir itu melakukan seperti ini untuk sarf, sihir sarf. Jadi sebagian tukang sihir pada sebagian keadaan melakukan jenis sihir ini untuk apa? Jenis sihir as-sarfu. Apa sarfu? Untuk membuat pasangan itu benci, saling membenci. Ya, sebagian keadaan mereka melakukan itu untuk sihir begini. Ya. Baik, maka fayasrifuna bihi ar-rajul an zaujatihi, maka mereka menjauhkan suami dari istrinya. Itu tujuannya biasanya. Nah, wala siyama 'inda aqdin nikah, terutama ketika awal akan nikah dilakukan ini. Tukang sihir beraksi di situ. Ya, misalnya ada orang putus cinta. Ya, menikah kekasihnya dengan laki-laki lain, contoh. Biasanya begitu kan? Maka dia datang ke dukun, tukang sihir, anu dulu. Buat bagaimana dia tidak suka, tujuannya supaya cerai nanti kembali ke saya. Nah, begini biasanya. Kalau begitu kamu cari rambutnya, kamu cari fotonya, kamu cari ambil bajunya yang baru dia pakai, itu medianya nanti. Setelah itu diisi. Nah, maka Seorang laki-laki akhirnya dijauhkan dari istrinya, fala yaqwi ala jima'iha. Dan setelah disihir dia tidak mampu berbuat sesuatu kepada istrinya. Seperti layaknya seorang laki-laki, tidak bisa dia. Lemah dia. Ini sudah disihir laki-laki ini. Biasanya medianya begini, sihirnya model begini. Kata beliau. Ya. Ikhwana fillah azzakumullah. Ya. Dan biasanya kalau mereka ingin membuat buhul itu diambil bekas-bekas kan begitu. Apakah fotonya? Apakah rambutnya? Apakah bajunya? Apakah dan macam-macam. Yang jelas dari ya kan begitu. Makanya jangan sembarang masang foto. Nanti itu dijadikan media sihir. Ya, di status-status, di WA-WA, jangan. Tidak ada juga gunanya pasang foto. Di samping foto itu gambar, haram. Kalau foto ya. Tidak ada gunanya. Dan itu juga bisa menjadi media sihir. Apalagi anak-anak kita dipasang, ya bisa kenain nanti. Dan seterusnya. Baik. Nah, ikhwana fillah azzakumullah. Ya, apa, kenapa diikat? Apa tujuannya ini diikat? Dibungkus baru diikat erat. Dan Syekh Shalih Al-Syekh menyebutkan, ya kata beliau termasuk perkara penting yang ingin diingatkan, bahwa kadang-kadang ikatannya itu tidak kelihatan. Kadang-kadang kelihatan, kadang-kadang tidak. Jelas? Kenapa seperti itu? Kata beliau, fa'idatul uqadah, fa'idahnya, manfaatnya diikatan. Apa manfaatnya diikat bagi para tukang sihir? Kata beliau, annahu la yanhallu sihru ma damat ma'qudatan. Ya, sebab sihir itu tidak akan lepas dari si fulan atau si fulana selama masih terikat. Ya. Jadi itu faedahnya ikatan itu. Ya. Kalau itu belum terlepas, sihirnya belum selesai. Belum sembuh dia. Maka ikat. Makanya kadang ikatannya jelas, terlihat kadang tidak jelas kata beliau. Sebab faedah daripada ikatan itu bagi tukang sihir adalah la yanhallu sihru, sihir itu tidak akan lepas selama madamat, selama ikatan itu masih terikat. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullahu azza wa jal. Ya. Oleh karena itu, untuk menghilangkan sihir ini, ya, untuk menyembuhkan sihir model ini, sudah kita bahas ya. Ya. Itu medianya harus dihancurkan. Buhul itu harus dicari, kemudian dihancurkan. Kalau biasanya, kalau belum dihancurkan, biasanya belum sembuh. Ya, walaupun ya, hari itu bagus, tapi biasanya kalau media itu belum dihancurkan, itu biasanya belum sembuh. Ya. Ikhwana fillah azzakumullah. Makanya sudah kita terangkan ya cara-cara pengobatan. Yang sudah kita terangkan adalah yang kedua itu apa dulu? Iya, mengeluarkan benda sihirnya baru kita hancurkan. Dan Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa ini pengobatan sihir yang paling sempurna. Yang paling ampuh. Dia harus dihilangkan. Nah, Syekh bin Baz sendiri, Syekh bin Baz rahimahullah, ya beliau berkata, wa min iladi sihri, dan termasuk pengobatan sihir, mengobati sihir adalah wa min anfa'i iladi, dan ini termasuk pengobatan yang paling bermanfaat kata beliau adalah badlul juhud fi ma'rifati mawdi' sihir, mengerahkan kemampuan untuk mengetahui di mana tempat ditaruh itu sihir. Fi ardin, apakah di disimpan di tanah tertentu, atau jabal atau di gunung, harus kita kerahkan kemampuan untuk tahu di mana itu medianya simpan. Ghairi dzalik fa idza 'arafa, kalau dia sudah tahu di mana, ha, wastakhraja, kemudian dia keluarkan itu buhul tadi, wa atlafa, dia hancurkan, batal sihir, maka disitulah sihir lepas, sudah lepas. Sudah lepas. Ya, jadi kalau ditanya kenapa kok ada ikatan-ikatan begitu, ya itulah. Ikatan itu tujuannya apa? Selama ikatan itu masih utuh, buhul itu masih ada, masih utuh, maka belum lepas sihir itu. Belum. Nah, ikhwan fillah, rahimani wa rahimakumullah wa azza wa jalla. Nah, persoalannya sekarang bagaimana kita tahu di mana itu buhul? Di mana disimpan? Ya, apalagi mereka itu tahu bahwa kalau itu didapat sudah selesai. Maka jadi mereka sembunyikan. Sebagaimana Nabi ketika disihir, mereka sembunyikan di sumur. Mereka sembunyikan sebab ini medianya. Selama media ini masih utuh, itu bisa kembali. Sebab mereka bisa mengulang lagi dengan media itu. Ya. Baik. Nah, di sini bagaimana cara mengetahui buhulnya, di mana disimpan, sebab harus dihancurkan. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla. Baik, para ulama menyebutkan cara mengetahuinya adalah dengan berdoa kepada Allah. Itu ditunjukkan. Berdoa kepada Allah untuk ditunjukkan di mana buhul itu berada. Ya, dan biasanya akan kalau ya kalau doa yang diterima oleh Allah akan ditampakkan oleh Allah, apakah lewat mimpi, ya dan seterusnya. Yang jelas dia memohon, caranya dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar buhul itu diperlihatkan. Dan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, berdoa agar diperlihatkan di mana buhul itu berada, akhirnya ditunjukkan di sumur. Nabi datang ke sana, Nabi keluarkan, Nabi hancurkan, lepaslah Rasulullah dari pengaruh sihir. Jelas ya? Baik. Jadi itu cara. Ya, cara yang lain bisa juga dengan meruqyahnya. Ya. Nanti ada apa namanya, ketika diruqyah biasanya jin akan menyampaikan. Cuma kalau menyampaikan jangan cepat percaya. Kalau dia menyebutkan di sini ya, cek dulu. Biasanya dia yang mengabarkan, cek dulu benar atau tidak. Kalau benar ya sudah, berarti dia benar. Tapi kalau tidak ada berarti bohong dia. Rukyah dia. Bagi membantu ya. Iya. Baik, jadi dia bisa juga melalui apa namanya, pengabaran dari sang jin itu sendiri atau syaitan itu sendiri. Tapi kalau dia mengabarkan ya jangan langsung dibenarkan. Ya kalau sesuai dia tunjukkan di sini dicari ada ya sudah itu ambil kemudian dihancurkan. Tapi yang paling tepat adalah dengan berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar buhul itu diperlihatkan. Ya setelah didapat diambil dihancurkan. Bagaimana menghancurkannya? Nah, ada orang biasa takut. Kalau antum takut bahaya. Antum takut bahaya. Ya. Ambil saja. Itu kan benda biasa. Apa itu? Ambil saja. Ya, kemudian antum bacakan ayat-ayat tentang sihir, batilnya sihir. Ya, innama kaidu sahir wa la yuflihu sahiru haitsu ata. Dan seterusnya berkaitan dengan sihir yang membabatkan sihir itu. Baca qul a'udzu birabbil falaq. Ya qul a'udzu birabbin nas. Setelah itu bakar dia. Baca ayat kursi. Ya, cuma jangan langsung dibakar. Baca ayat-ayat dulu atau doa-doa perlindungan dari sihir ya. Ayat kursi lah atau yang berkaitan dengan sihir kemudian dibakar. Ya, itu caranya. Memusnahkan buhul ya. Baik, ikhwan fillah azzakumullah. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa siapa yang membuat sebuah burung kemudian dia tiup di dalamnya, dan tiupan di sini tiupan sihir ya, bukan tiupan biasa, tiupan mantra-mantra dan seterusnya, maka Nabi mengatakan dia telah melakukan sihir. Dan siapa yang telah melakukan sihir, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Kesyirikan. Ya. Ikhwana fi din azakumullah. Di sini Nabi memberikan kalimat secara umum ya. Siapa yang melakukan sihir, maka sungguh dia telah syirik. Nah, apakah semua sihir syirik? Hah? Ya tergantung sihir secara apa yang dimaksud. Ya. Nanti akan datang namimah adu domba sihir. Kata Nabi itu sihir. Nah, apakah namimah itu syirik? Tidak kan? Kalau begitu, sihir yang syirik yang dimaksud di sini yang bagaimana? Nah, kesimpulannya yang ada kaitannya dengan jin. Itu yang syirik. Nah, sekarang sihir model ini yang ada dalam hadis ini, yang membuat ikatan kemudian meniup pada ikatan itu, ini sihir yang bagaimana yang dimaksud? Yang istilah, yang dibunuh pelakunya. Yang pelakunya musyrik, kafir, dan dibunuh, murtad dari agama. Ya? Baik. Sihir dan model-model inilah yang kemudian dihukumi orangnya kafir, musyrik, dan dibunuh tanpa disuruh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya semua sihir yang melibatkan permintaan bantuan kepada jin, maka itu sihir secara istilah yang kafir, musyrik, dibunuh. Kalau tidak ada melibatkan jin, maka itu bukan sihir yang istilah yang dibunuh ya, paham ya? Itu kesimpulannya. Tapi adapun sihir ini, ya sihir berbentuk buhul kemudian ditiup, ini sihir yang hukumnya musyrik, ya kafir, dan dibunuh pelakunya tanpa disuruh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kata Rasulullah, "Wa man ta'allaqa syai'an ukila ilaihi." Setelah Nabi menyebutkan bahwa siapa yang melakukan sihir model ini, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan, Nabi bersabda, "Dan siapa saja yang bergantung kepada sesuatu, maka akan diserahkan urusannya kepadanya." Siapa saja yang bergantung kepada sesuatu, maka urusannya akan diserahkan kepada sesuatu itu. Ya. Ikhwani fi din azzakumullah. Kenapa kalimat ini dibawakan oleh Rasulullah setelah menyebutkan tentang sihir tadi? Ya, kemudian dibawakan kalimat ini, siapa yang bergantung kepada sesuatu, maka diserahkan urusannya kepada sesuatu itu. Allah tidak akan peduli dengan dia, Allah tidak akan menolongnya, Allah tidak akan membantunya, tapi disuruh dia untuk datang kepada sesuatu yang dia bergantung padanya. Ikhwan fi din azzakumullah. Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan ya kaitannya kalimat ini dengan kalimat sebelumnya. Kata beliau, sebab sebagian manusia ketika disihir, ketika nasihir, ya sihir model ini, sebagian manusia ketika mereka disihir dengan sihir model ini, sihir ya, pelet dan perceraian dan seterusnya, model-model buhul, naam, maka biasanya dhahaba ila sahara. Biasanya mereka untuk menghilangkan sihir itu pergi ke tukang sihir yang lain, yang dianggap dukun, yang dianggap orang pintar lah, dan seterusnya. Biasanya begitu manusia. Nah, maka di sini Nabi ingatkan, kalau kamu bergantung kepada yang itu, Allah serahkan urusanmu ke situ. Harusnya ketika Anda tertimpa sihir yang model seperti ini, gantungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Itu kaitannya, kata beliau, munasabahnya, kaitannya kalimat ini dengan kalimat sebelumnya adalah sebagian manusia ketika tertimpa sihir model ini, maka kemana ingatannya? Ke orang. Langsung ke orang. Siapa orang yang bisa menghilangkan sihir saya? Ya, kalau bergantung kepada orang, berarti Allah akan menyerahkan urusan Anda kepada orang itu. Kenapa Anda tidak kembali kepada Allah? Ya. Kenapa ketika Anda tertimpa sebuah musibah, tidak langsung ingat kepada Allah yang menurunkan bala dan Dia yang mengangkat bala itu? Bukankah sihir itu terjadi karena izin Allah? Iya atau tidak? Sihir terjadi karena izinnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ada hikmah di balik itu. Cobaan. Kalau orang saleh kena sihir, cobaan untuknya, dicoba dengan penyakit itu. Sebab ya tidak selamanya yang kena sihir itu orang bejat. Enggak, orang saleh pun kena sihir. Ya. Ada yang kena sihir dari kalangan orang saleh. Kenapa dikena sihir? Ya, ujian untuknya. Dan kadang sihir itu tidak sembuh-sembuh sampai bertahun-tahun. Kenapa? Ujian untuk orang saleh itu. Ya. Rasulullah saja kena sihir. Padahal siapa yang lebih saleh daripada Nabi? Rasulullah kena. Untuk membuktikan bahwa Nabi manusia biasa. Dia bukan ilah, bukan Tuhan. Ya, tidak bisa menolak bahaya dan mudarat. Ya. Ikhwan fi din azakumullah. Ya. Sebagian ya, masyayikh kita ada yang seperti ini. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat derajatnya. Ya. Kena sihir. Sebagian masyayikh kita ahli sunnah kena. Ya, dan itu adalah bukti. Ya, bukan kita tidak langsung menuduh, ya, tidak. Dari yang seperti itu kita, yang jelasnya itu ujian dari Allah. Dan ketika seorang hamba diuji Allah, itu Allah menunjukkan Allah cinta kepadanya untuk mengangkat derajatnya dengan kesabarannya. Ya, dan terkadang ketika orang diuji, ada semakin dekat kepada Allah. Ya, semakin dia merasakan dirinya ternyata dia adalah makhluk yang lemah. Ya, dia hanya butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi SAW menyebutkan, siapa yang bergantung kepada sesuatu, maka Allah serahkan urusannya kepada dia. Ya. Ikhwana fillah azzakumullah. Harusnya ketika kita tertimpa sesuatu, kita serahkan urusan kita kepada Allah. Termasuk ketika kena sihir. Ketika kita kena sihir, ya harusnya kita langsung mengingat kepada Allah, kemudian bertawakal kepada Allah dengan berusaha. Kita obati diri kita sendiri bisa. Ya. Jangan langsung bergantung kepada orang lain. Baik. Ikhwana fi din azzakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbu." Siapa yang menyandarkan urusannya kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah. Wahai seluruh manusia, kata Allah, kalian itu butuh kepada Allah. Wallahu huwal ghani, Allah yang maha cukup. Allah yang maha mencukupi kalian dari kebutuhan kalian. Ya, ini yang harus kita latih pada diri kita masing-masing. Ketika kita tertimpa suatu musibah atau apa saja yang menimpa kita, terutama sihir tadi yang berkaitan dengan jin dan seterusnya, ya, kita harus kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa bi idznillah. Dan mereka, para tukang sihir, kata Allah, mereka tidak bisa memberi bahaya pada orang lain kecuali dengan izin Allah. Kalau Allah tidak izinkan, tidak akan kena. Tapi kalau Allah izinkan, akan kena. Ya, Allah yang mengizinkan kena. Kalau begitu, kenapa kita tidak kembali kepada Allah, memohon kepada Allah? Ya. Allah yang menurunkan bala, dan Allah akan mengangkat bala. Allah yang menurunkan penyakit dan Allah yang akan mengangkat penyakit itu. Taib, ikhwan fillah, rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini mengajar kita, mentarbiyah kita, mendidik kita untuk selalu menggantungkan urusan kita hanya kepada Allah. Menggantungkan segala urusan kita hanya kepada Allah dalam segala, dalam urusan apapun. Ya? Gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, perhatikan bagaimana doa yang Nabi ajarkan. Ya. Kata Nabi, "Man kharaja min manzilihi," siapa yang keluar dari rumahnya. Setiap kita selalu keluar rumah, selalu pergi, meninggalkan rumah. Kemana? Ke kantor, ke sekolah, kemana saja. Siapa yang keluar dari rumahnya dan di jalan kita tidak tahu apa, apa yang akan terjadi di jalan, apa bahaya apa, tidak tahu kita. Nah, maka kalau begitu kita harus serahkan kepada Allah urusan kita di jalan. Apa yang terjadi kita serahkan kepada Allah. Allah yang. Maka disitulah Nabi mengatakan, siapa yang keluar dari rumahnya, faqala, kemudian dia membaca. Apa yang dibaca? Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah. Bismillah, dengan namanya Allah. Subhanallah. Dengan namanya Allah aku berangkat. Mau apa kalian? Dengan namanya Allah aku berangkat. Dan nama Allah adalah nama yang paling ditakuti oleh syaitan. Ya kan? Bismillah itu kalimat ringkas tapi paling ditakuti oleh syaitan. Ya, makanya pernah kita terangkan ketika kita membahas awal kitab tauhid tentang faedah bismillah. Apa faedahnya kita membaca bismillah? Ketika seorang hamba membaca bismillah, tasagara, syaitan akan mengecil. Kecil badannya. Ya. Paling takut dia. Ketika orang makan baca bismillah, apa kata syaitan? Fala mabita lakum, tidak ada makan malam untuk kalian. Enggak bisa kita makan malam. Baca bismillah itu gimana caranya? Masya Allah, subhanallah. Luar biasa ya. Bismillah, dengan nama Allah aku berangkat. Ada burung ke kanan. Enggak ada itu. Jangan aku berangkat hari ini. Anu begini, bismillah, dengan nama Allah. Ya, kecuali kalau di depan orang mengatakan jangan berangkat, di depan jalanan putus, ya sudah, itu lain lagi. Ada gempa bumi di depan, jangan berangkat. Nah, itu namanya mengambil sebab dan itu tidak bertentangan dengan tawakal. Ya, sebab tawakal itu adalah mengambil sebab. Kalau orang tidak mau mengambil sebab, bukan tawakal namanya. Hah? Bukan, nanti kita ada pembahasannya juga nanti. Baik. Bismillah, dengan nama Allah aku berangkat. Tawakkaltu 'ala Allah. Aku bertawakal hanya kepada Allah. Apa tawakal? Nanti ada pembahasannya apa itu tawakal. Wala, ditambah lagi wala haula, tidak ada daya sedikit pun. Lihat bagaimana lemahnya kita. Tidak ada daya kita sedikit pun. Tidak ada. Semuanya Allah yang menciptakan. Perbuatan kita, kita cerdas, kita ini, semuanya ciptaan Allah. Tidak ada daya antum. Kalau Allah ingin menghentikan dayanya antum, langsung berhenti antum. Wala haula, tidak ada.